bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa Anda langsung kirimkan SMS ke 0816-924-924 atau telepon sekarang. Kita undang Anda untuk berpartisipasi. The Art of Strategy adalah tema kita sore ini dalam Kafis Break bersama Biang Penasaran, Kafi Kurnia. Nih, Bang Kafis, saya mau tanya ya. Kalau misalnya nih anak-anak ABG, wah elah. Entah, kok anak-anak ABG sih? Mahasiswa lah ya yang pada kuliah. Terus habis itu pada lulus kuliah. Mereka bingung nih, mau jadi pengusaha atau mau cari kerja atau mau jadi PNS atau justru ngasal, ah yang penting gue lulus kuliah nih, gue mau kerja apa aja deh, yang penting gue dapat duit. Nah, itu bukan strategi. Karena kalau Anda punya, Anda tidak mengenal diri Anda, gitu kan, Anda masuk aja, gitu. Jadi misalnya banyak lah contoh misalnya, sekolahnya apa? Sekolahnya di IPB, oke? Terus kemudian karena tidak ada pekerjaan ya udah ngelamar aja, akhirnya diterima jadi wartawan gitu loh. Nah karir path-nya kan akan ngikutin wartawan gitu loh. Nah ada fenomena, wow memang banyak sekali anak IPB yang masuk jadi wartawan. Jadi nggak apa-apalah kita sekolah di IPB masuk di wartawan. Ya tapi karir path Anda akan kesana ke media gitu loh. Oke? Teman saya. Kebetulan teman saya itu kebetulan sekolahnya di IPB. Tapi dia ngotot. Waktu teman-temannya melamar ke media, dia nggak ke media. Yang terjadi sekarang dia jadi salah satu direktur di perusahaan kelapa sawit yang cukup top di Kalimantan. Mantap. Jadi Anda harus punya strategi gitu loh untuk karir Anda gitu loh. Kagak bisa main sembarangan aja. Aduh. Sayang saya dulu nggak pakai strategi, Bang. Oke, kita ke penelpon ya. Sudah ada dua orang yang mengantri nih. Bapak Sofyan, selamat sore. Sore. Silahkan pertanyaannya. Iya, Bang. Kalau strateginya gimana, Bang? Kita udah tahu nih yang kita lakukan salah nih. Tapi tetap nggak bisa keluar dari salah itu nyangkut ke bisnis kita gitu loh. Terus, satu lagi, kalau misalnya Bang Kafi sendiri tuh banyakan bisnis sendiri atau profesional? Kayaknya kalau kita punya bisnis sendiri, enakan jadi profesional. Tapi kalau profesional, rasanya pengen bisnis sendiri. Yang mana nih yang bagus nih, Bang? Itu aja. Makasih ya. Oke, terima kasih. Bapak Husien, selamat sore. Selamat sore, Bu. Bapak Husien, lagi hujan nih, Pak. Iya, lagi di jalan nih. Iya, silakan, Pak Husien. Apa? Ya, kebetulan kan kita lagi ya bisnis lah. Udah. Gak kedengeran nih, Bapak. Monitor radionya dikecilin dulu dong, Pak. Baik. Kalau segini gimana, Bu? Ya, oke. Okay. Iya, udah 5 tahun kita usaha, alhamdulillah sih, di bidang IT, Bu, ya. Sebelumnya saya memang bekerja di salah satu tempat. Cuma dikarenakan waktu itu pilot, akhirnya kita berusaha untuk melakukan bidang yang pernah saya geluti sendiri. Dan alhamdulillah, ya memang cukup berat, Bu, ya, perjalanan, ya. Cuma ada salah satu bisnis yang saya mau paralelkan gitu. Kan kebetulan saya di bidang IT banyak barang-barang bekas ex kantor gitu. Apakah itu merupakan kalau kita pegang untuk kita beli kemudian kita pasarkan ke pasar-pasar yang membutuhkan, apakah itu bagian dari strategi pertama? Yang kedua, kalau kita kebetulan tempat kita cukup strategis untuk melakukan usaha, apakah kita bisa melakukan usaha yang berbeda gitu dengan usaha yang kita lakukan? Kebetulan ada teman yang sukses di bidang penjualan madu gitu, Pak. Terima kasih. Gitu, baik, Pak. Terima kasih, Pak Husien. Silakan, Bang. Baik. Kalau tadi kita dengar nih dua pembicara apa dua penanya, itu masih di program. Belum strategi. Belum strategi gitu. Jadi kalau menurut saya pekerjaannya bisnisnya does not matter. Kagak ada masalah gitu loh. Yang penting strateginya. Gitu loh. Jadi gini. Kalau Anda masuk ke suatu pekerjaan dan kemudian perusahaan itu bangkrut dan seterusnya, jelas bahwa Anda hanya melihat pekerjaan itu saja. Anda nggak punya strategi besarnya. Oke? Itulah sebabnya kalau Anda punya karir nih, Anda contoh ada misalnya ibu-ibu zaman sekarang ini ya. Saya suka tanya sama ibu-ibu zaman sekarang, ngapain sih anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah tertentu gitu loh. Mereka bilang, "Loh, itu strategi." Strategi apa? Strategi hidup. Jadi kalau kalau sekolahnya agak mahal, yang sekolah di situ kan orang-orang tertentu, maka anaknya itu akan berteman dengan cucu atau anak dari orang-orang tertentu. Nah, karena dia udah bertemannya seperti itu, lingkungannya akan seperti itu, sehingga nanti itu adalah salah satu bekal. Nah, itu seringkali dijadikan strategi. Itu strategi. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, itulah sebabnya kalau Anda berkarir dan memilih pekerjaan, berhati-hatilah. Jangan sembarangan memilih pekerjaan. Jangan ini. Terus kemudian Anda mungkin ngotot bilang sama saya, wah tapi Pak, mencari pekerjaan itu zaman sekarang itu susah. Iya, betul. Iya kan? Tapi Anda juga harus lihat prospek dan future-nya. Seringkali kita mencari suatu pekerjaan itu, yang kita nilai itu adalah gajinya, perusahaannya, padahal belum tentu. Jadi mau kemana Anda, Anda harus punya strateginya. Oke. Okay. Nah ini dia, ya kan, yang apa, yang terjadi seperti itu. Jadi misalnya nih ya, saya ceritain pengalaman saya sendiri nih. Saya pulang sekolah tahun 80. Gak usah nyebut tahun dong, Bang. Iya. Nanti ketahuan. Gue belum lahir, lu udah SMA, kan gak lucu. Lanjut. Di tutupan bantal mukanya. Lebay. Lanjut, Bang. Saya pulang sekolah, saya mendapat tiga tawaran pekerjaan. Yang pertama, saya mau diperkerjakan di salah satu rumah sakit sebagai tenaga sales. Gaji saya yang ditawarin 1.5 juta, tapi saya dan dikasih mobil. Wow. Waktu itu. Yang kedua, saya kerja di perusahaan, ditawari pekerjaan di perusahaan advertising. Gajinya 625.000. Dan di perusahaan yang ketiga, saya ditawari pekerjaan manajemen trainee 250.000 rupiah. Manajemen trainee. Oke. Okay. Nah, mana yang saya pilih? Yang saya pilih yang 250.000. Why? Kalau gue milih yang tadi dong, nomor satu dong. Iye. Gaji besar, mobil ada. Iya. Itu dia. Nah, itu. Kenapa? Karena strategi. Jadi, yang pertama waktu itu di rumah sakit, saya berpikir, saya sebagai tenaga marketing, rumah sakitnya baru mau dibangun, belum dibuka. Kalau saya sukses, saya terus. Kalau nggak sukses, pasti saya sebulan juga umurnya nggak lama di situ. Yang kedua, di advertising agency, saya berpikir, ah, advertising agency banyak banget. Saya juga bisa masuk di advertising agency yang lain. Akibatnya, saya nggak masuk di advertising agency, tapi saya masuk 250.000. Kenapa? Karena saya lihat perusahaan itu dalam keadaan yang sangat super sibuk. Jadi waktu saya datang ke kantornya, gila, itu yang namanya file berceceran di lantai apa segala macam, dan saya lihat sobat saya sangat sibuk. Jadi saya melihat, wah, itu adalah istilahnya kolam, kolam yang seru. Akhirnya saya masuk ke situ, dan ternyata pilihan saya tepat, benar gitu loh. Nah, itulah sebabnya mengapa kita kadang-kadang harus melihat gitu loh, career path kita itu strateginya kemana. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali, Bang, nampaknya. Kalau dulu mungkin gaji awal tahun tadi, kepala 8 tadi ya, 80-an sekian gitu, 250.000, sekarang bisa 250 juta sebulan ya, Bang, ya. Kaki. Oh. Yang 250.000, saya sama bapak saya 3 bulan kagak dicak ngomong. Kasihan deh lo. Soalnya bayar ongkos aja tiap hari kagak cukup. Aduh, ongkos, perjuangan. Ongkos sama uang makannya gak cukup. Terjuangan tapi, Bang, ya. Sekarang kan hasilnya bisa dirasakan sendiri. Oke, Mitra Bisnis, ini pengalaman berharga. Nanti mungkin masih banyak cerita yang lain juga dari Bang Kavi. The Art of Strategy masih kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetap bersama Pas FM.